Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an. Ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah. Naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali dalam kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah al-mahbubah indana insyaallah, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang kita cintai ini. Wa alhamdulillah, kita telah sampai kepada tamrin al-thamin, latihan yang ke-8. Latihan ke-8. Semua latihan ini adalah terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari, khususnya pada pelajaran Al-Hadi Asyara, pelajaran yang ke-11, terkait dengan masalah mubtada itu subjek, wa khabaruhu dan khabarnya, serta berbagai macam bentuk khabar, itu pelengkap atau disebut dengan predikat. Nah, kita masuk ke latihan ke-11, ini tidak salah masih ada halaman kedua daripada pelajaran ke-11, yaitu untuk melihat kaidah yang ada dalam nas ini terkait dengan mubtada dan khabar. Ya, tidak salah halaman 88 sarisan ya, hiwar ini yang belum kita keluarkan dari nas ini. Sesuai dengan petunjuk, yaitu jelaskan mubtada dan khabarnya serta bentuk khabarnya apa, apakah khabarnya yaitu pelengkapnya adalah mufrad arti kata bukan jumlah atau sebul jumlah, yaitu bukan kalimat atau bukan mirip dengan kalimat. Nah, itu diminta untuk dijelaskan. Taib Sarisan, kita minta para pemirsa dan para pendengar Radio Raja. Fadhal Sarisan. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar secara langsung, silakan di 0218236543. Dan Anda bisa menghubungi secara langsung dan silakan dibuka di halaman 88. Hewan yang terdapat di pelajaran ke-11, silakan. Halo. Ya, kita angkat. Baik, halo. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga, masuk ke latihan yang ke-8 untuk mengeluarkan mubtada pada hiwar yang terdapat di pelajaran ke-11 dan kemudian disebutkan bentuk atau jenis daripada mubtadanya. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ibu Fatimah. Ahlan bikum. Silakan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Naam. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umma Fatimah. Naam. Langsung baca ke hiwar. Naam, iqra'i safha 88. Naam, iqra'i awalan thumma istakhriji jumlatan ismiyatan ma'a bayani. Naam. Ma'a bayaniha. Naam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Tayyib. Naam. Hal fiha jumlatun ismiyah? Naam, Ustaz. Aina? Maujud. Naam, Ustaz. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Taib, jumlah al-ismiyah. Jumlah. Taib, kalimat yang sempurna. Naam. Taib, aina al-mubtada wa aina al-khabar? Al-khabar, kalau enggak salah sih, kaif khabarnya haluka, Ustaz. Khabarnya haluka. Taib, mubtada'nya? Kaifa. Kaifa. Hada khata. Nasi itu bil'aks, naam. Wa kaifa. Kaifa. Hada huwa khabar muqaddam. Nah, isim istifham memang harus diletakkan di awal. Awal, iya. Letakkan di awal. Nah, kaifa ini menunjukkan keadaan. Dan itu sebagai khabar. Sedangkan mubtada'nya adalah haluka. Mubtada mu'akhar. Ya. Susun aslinya apa? Haluka kaifa. Haluka. Tapi kan tidak boleh. Taib. Ya, tidak benar susunannya seperti itu. Karena istifham harus letak di awal. apakah statusnya sebagai mubtada atau dia khabar, tetap letak di awal. Ya. Taib. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Taib, bentuk khabarnya apa ini? Kaif haluka? Khabarnya khabar bentuk khabar ya, isim mufrad karena isim istifham. Taib, iya. Thumma bikhairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Taib, kam jumlatan fi hadha at-ta'bir? Kaif kam jumlatan fi hadha at-ta'bir? Ada berapa kalimat di ungkapan ini? Ada dua, Nausan. Dua. Taib, jumlatan. Nah, dua jumlah. Taib, hal huma jumlatan ismiyatani? Naam, jumlatan ismiyah. Sifati mubtada. Taib, aina al-jumlatul ula? Al-jumlatul ula bi khairin dan naam, bentuk bi khairin. Taib, bi khairin ini kalimat sempurna atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak sempurna. Naam. Kalau tidak sempurna dihapus. Ha? Mubtadanya hudifat mubtada, Ustaz. Mahdhub berarti dia kalimatnya sempurna. Naam, Ustaz. Ya. Kalimatnya sempurna, cuma mubtadanya mahdhuf. Iya. Ini membuang mubtada, hadful mubtada. Fahadha jais, boleh dibuang. Kenapa boleh? Karena dia maklum. Iya. Ma taqdiruh? Taqdiruhu ana. Ana bi khairin. Sesuai dengan pertanyaan kaifa haluka? Naam. Ana bi khairin. Baik. Mana khabarnya? Khabarnya bi khairin. Bi khairin. Baik, ma nau'uh? Nahu khabar mufrad. Khabar mufrad? Afan, shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Shibhul jumlah. Taib, shibhul jumlah ada dua. Dalam bentuk jar majrur. Jar majrur. Ya, ini jar majrur yaitu huruf jar bi ya, ba huruf jar. Majrurnya khairin. Karena itu yang dikasrahkan. Nah. Taib bi khairin. Taib, thumma? Thumma kalimat sani walhamdulillahi. Jumlah, laysa kalimat. Naam, jumlatun thaniya. Walhamdulillah. Taib, ini jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya alhamdu. Alhamdu. Khabarnya? Khabarnya lillah. Lillah. Nau'ul khabar? Nau'ul khabar al-mufrad, ya. Mufrad, ya. Khabar mufrad. Shibhul jumlah lagi apa, Ustaz? Shibhul jumlah. Iya, shibhul jumlah. Gak kelihatan liya, senang, Ustaz. Taib, ini shibhul jumlah, itu pak jar majrur. Taib. Mas muka. Dalam. Taib, jumlah ismiyah amla? Naam, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib, aina mubtada? Mubtada ismu. Ismu, iya. Emaknya sebagai apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi asalnya apa? Ismuka ma, kan gitu. Tapi tidak boleh istifhamnya diakhiri, mesti di awal. Jadi masmuka. Ya, ini ma ini sebagai khabar muqaddam, ismunya mubtada muakhar. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Ini soalan ya, Ustaz. Taib. Yang ditanyakan pada surat At-Taubah ya, Ustaz, pada lafad Anallaha bari'u minal musyrikin wa rasuluh. Wa rasuluh. Itu wa rasuluh itu ma'atuf ke mana ya, Ustaz? Oh iya. Nah, Ustaz, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha bari'un. Wa rasuluhu. Ay wa rasuluhu bari'un. Jadi ma'atuf kepada jumlah innallaha bari'un. Yaitu apa? Itu atful jumlah alal jumlah. Jadi atful jumlah. Jadi Rasul wa rasulu, jadi innallaha bari'un wa rasuluhu. Jadi rasul itu bukan ma'tuf pada Allah. Allah itu mansub, tapi ma'tuf pada jumlah. Ini apa? Atful jumlah al-jumlah. Jadi innallaha bari'un itu jumlah, asal jumlah ismiyah. Asal apa? Allahu bari'un. Itu kan jumlah ismiyah. Masuk inna litaukid, penegasan innallaha bari'un minal musyrikina. Jadi wa rasuluh. Jadi bukan wa rasulihi. Memang dulu pernah dibaca pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibaca wa rasulihi. Ya. Sehingga timbullah Ali bin Abi Thalib untuk menginstruksikan untuk membukukan kaedah bahasa. Ya. Karena mulai terjadi penyimpangan dalam masalah bahasa. Ya. Jadi warasuluhu ai warasuluhu bariun minhum. Jadi ada kalimat yang dibuang yaitu bariun minhum. Nah ini kenapa buang? Boleh dibuang. Kenapa boleh buang? Karena dia maklum, karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi ma'tuf jumlah alal jumlah ya. Karena innallaha bariun minal musyrikin itu jumlah ismiyah karena dimasuki oleh taukid, kemudian ada lagi selanjutnya wa warasuluhu bariun. Rasuluhu itu adalah jumlah juga ismiyah. Cuma khabarnya mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Takdiruhu ma fasara qablahu. Sebagaimana yang telah ditafsirkan sebelumnya. Wa rasuluhu bari'un minhum ay minal musyrikin. Ya. Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Mu Fatimah atas pertanyaan yang disampaikan. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di 021-823-6543 masih di latihan yang ke-8 ya untuk mengeluarkan mubtada dan sebutkan jenisnya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah. Ya, silakan. Ahlan ya. Naam, tafadhal ya Umm Abdillah. Wasili, lanjutkan. Mas Luka. Ya. Munirun. Tay, ana as'al munirin jumlah am laysat jumlah? Jumlah ismiyah. Taib. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Mana al-khabar? Mubtada dibuang an mahdhuf. Iya. Ma taqdiruhu? Taqdiru an. Masmuka? Mas muka mubtada. Iya, enggak, jawabannya mas muka munirun. Iya. Ismi munirun. Ismi, berarti apa? Mubtadanya apa? Dibuang. Mubtada. Takdiruhu ismi. Iya. Munirnya apa sebagai khabar? Iya. Mana ol khabar? Mufrad. Mufrad, sahih, mufrad. Karena munir bukan kalimat sempurna. Iya. Taib, munir itu khabar dalam bentuk mufrad. Ya. Taib, wasili. A'almaniyun anta. Ya. A'almaniyun anta. Ya. Terjemiha. Apakah dari mani? A'almaniyun anta. Apakah? Kamu dari Amani itu apa, Ustaz? Almani, orang Jerman. Orang Jerman. Ya, orang Jermankah Anda? Ya, orang Jermankah Anda? Orang Jerman kamu. Iya. Taib, jumlah ismiyah amla? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Anta. Iya. Khabarnya mana? Almaniyun. Iya, khabarnya Almaniyun. Almaniyun. Karena ini diulangi oleh istifham. Ya, mendulukan khabar seperti ini juga boleh. Karena bentuk istifham. Almaniyun anta. Karena, kenapa dulukan khabarnya? Karena ditanya itu bukan anda yang ditanya. Tapi ditanya adalah apa jinsiyahnya. Kewarganegaraan yang ditanya. Ya, maka dulukan khabarnya. Almaniyun anta. Orang Jermankah anda? Ya. Makanya jawabannya juga adalah... Jawabannya bukan kebalik kepada Anda, tapi kebalikan daripada kalau dia tidak adalah berlawan dengan Almania. Ya. Taib, Almaniyun anta, orang Jermankah Anda? Taib, La. Taib, lahza. Ma na'ul mufrad, Almaniyun anta, ma na'ul mufrad? Mufrad. Ya. Na'ul mufrad. Ma na'ul khabar. Afan. Bentuk khabar adalah mufrad. Sahih. Taib. Thumma. La Britaniyun. Taib. La Britaniyun. Taib. Jumlah am laysat jumlah? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mahdhuf dibuang. Mahdhuf. Takdiruhu? Takdiruhu ana. Ana. Iya. Jawaban daripada anta kan? La ana Britani. Taib. Ana Britani. Apa arti anak Britani? Saya dari Inggris. Iya, saya orang Inggris, bukan dari Inggris. Saya orang Inggris. Jadi ada ya tasyri itu namanya ya unnisbah. Iya, ya yang di akhir, ya yang ada di akhir itu yang bertasydid itu namanya ya unnisbah. Menunjukkan apa? Kalau di sini menunjukkan kewarganegaraan. Jadi la Britani, tidak saya orang Inggris. Iya. Mana mubtada'nya? Britani. Mubtada'. Ana mahdhuf. Mahdhuf takdir ana, aina al-khabar? Khabarnya Britani. Mana al-khabar? Mufrad. Mufrad. Ya, iya. Baik, wasili. Aina terus al-ghota arabiyata ya muniru. Ya muniru. Baik. Aina darasta al-lughata al-arabiyata ya muniru. Baik. Jumlah ismiyah am jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Kayaknya ya. Ya sahih. Hadhi jumlah fi'liyah. Walaysat jumlah ismiyah. Nah. Aina itu istifham dharaf ya. Aina itu adalah istifham dharfi, dharaf, sebagai dharaf dia. Ya. Asalnya apa? Darasta lughatal arabiyata ya muniru aina. Tapi lagi-lagi karena istifhamnya apa? Dia harus letakkan di awal, maka letakkan di awal. Ya. Aina di sini adalah dharaf. Ya. Arti dharaf? Mana dharaf? Dharaf. Ma mana dharaf? Apa arti dharaf? Dharaf itu keterangan. Keterangan. Ada dua kan? Keterangan waktu dan keterangan tempat. Dharful zaman wa dharful makan. Makan. Iya, dharful zaman wa dharful makan. Ma mana dharful zaman? Makan misalnya. Ma mana dharful makan? Dharful zaman? Apa arti dhafu zaman? Tempat. Dhafu zaman. Tempat waktu. Bukan tempat waktu. Dhafu zaman adalah keterangan waktu. Keterangan waktu. Iya. Wa dharful makan, keterangan tempat. Dalam bahasa kaidah kita juga ada. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, aina di sini keterangan waktu atau keterangan tempat? Tempat. Maka digolongkan dhafu zaman ya. Dhafu makan, afwan. Dhafu makan. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Muasil, kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Nah. Baik, silakan di 021-823-6543. Silakan. Di belakang Mu'abdillah, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Iya, ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umma, di mana? Jadi Ibu Hasanah. Ibu Hasanah. Iya. Di mana Ibu? Di Cilandak. Baik, Ibu Hasanah di Cilandak. Silakan. Ini saya maaf. Halo. Iya. Saya masih latihan ini, bisa dibimbing ini saya ini. Baik. Oh iya, memang di sini untuk membimbing. Coba lihat di layar itu kan terlihat kan bimbingan bahasa Arab. Cuma jilidnya jilid ketiga. Coba jilidnya jilid ketiga itu aja bedanya. Iya, iya. Taib, ma'akil kitab ya, Om? Naam. Taib, nah, itu kan sudah bisa berbahasa Arab itu. Dikit-dikit, Pak. Oh iya. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Iya. Iya. Baik. Ikhrai, coba baca. Coba baca. Yang mana? Jawabannya. Taib, soal, aina darastal lughatal arabiyata ya muniru? Darastuha fi madrasatin islamiyatin. Masya Allah. Darastuha fi madrasatin islamiyatin. Soal, ayatu jumlatin? Ayu jumlah? Jumlatun ismiyah atau jumlatun fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dari mana tahu jumlah fi'liyah? Darosa. Ah, betul. Karena diawali dengan kata kerja fi'il. Darosa. Jadi darostuha. Berarti tidak ada mubtada dan khobar. Khobar. Taib. Wasiliyah. Apa? Lanjutkan. Wasili. Afin tiretoni mada. Afi Brita. Afi Britaniyata. Afi Brita. Afi afi biri toniyata madarisu islamiyatun. Naam. Afi Britaniyata Madarisu Islamiyatun. Britania ini adalah nama negara. Negara Inggris. Iya, nama negara, maka dia termasuk nama ajam. Nama ajam termasuk mamnu' minas sarfi. Tidak boleh bertanwin. Makanya, enggak ada tanwin kan? Bukan Britaniyatin. Britaniyata. Ada huruf jar, masuk fi. Tanda jarnya isim yang tidak boleh bertanwin disebut mamnu' minas sarfi alamatu jarhi fathah. Tandanya jar fathah. Lihat hadis an umara. An umara kan? Enggak ada umari. An umara. Iya kan? An usmana. An abi hurairata. Ta. Iya, padahal dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaih hukumnya majrur. Cuma tanda jarnya fathah. Baik, afi britaniyata madarisu Islamiyatun. Ini juga tidak boleh bertanwin madaris kerana silah muntahal jumu' timbangan mafa'il. Taib. Apa artinya terjemiha? Apakah di Inggris itu ada sekolah Islam? Ya. Ada sekolah, sekolah Islam. Ya. Jayid. Taib. Soal. Hal hadhi jumlatun ismiyah? Aula. Itu atau istifham ya. Istifham itu hanya alat untuk bertanya. Maka itu apa? Ya, istifham itu masuk, bisa masuk pada jumlah fi'liyah, bisa masuk pada jumlah ismiyah. Iya. Jadi jumlah tidak lepas pada ismiyah dan fi'liyah. Iya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya atau subjeknya dan mana khabar? Britania. Britania sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada hukumnya apa? Mansub. Hub atau marfu. Marfu. Nah. Ini mansub. Iya ketahuan nih. Bukan mansub itu. Salah. Ini cer. Ah, majrur. Ini majrur ini. Ada huruf jar. Iya. Oh, berarti ini khabar. Nah. Berarti itu khabar. Kena bentuk khabar kan ada jar majrur kan? Iya. Nah, namanya syubul jumlah. Iya. Kalau itu mana mubtada'nya? Mubtada madarisu. Madarisu itu mubtada'nya. Namanya mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Dan itu boleh. Terkadang bisa wajib. Nah. Manakala khabarnya syubul jumlah jar majrur atau dhorof. Ya. Asalnya apa? Madarisu islamiyatun. Fi Britaniyata. Iya. Nah, itu asal kalimatnya. Lalu diakhirkan mubtada'nya. Dan itu boleh. Iya. Tapi Islamiyahnya sebagai na'at. Nah. Jadi khabarnya apa tadi? Britania. Britania. Fi Britaniyata. Fi Britaniyata. Iya. Nau'uhu shibuhul jumlah jarun wa majrur. Jarun wa majrur. Arti jar. Jar itu huruf jar, yang menjarkan itu fi huruf jar. Majrur yang dijarkan, yang dikasrahkan. Fi-nya gimana itu? Kan ada dua jar itu. Fi sama fi itu gimana? Bukan. Fi-nya apa itu? Ba itu bukan huruf jar ya, Om. Bukan. Ba itu huruf asli, Britania. Oh, iya. Iya. Oh, terkadang iya. Ada isim yang iya. Huruf awalnya huruf ba, iya kan? Iya, bakrun. Iya, kan? Terkecoh. Iya, betul terkecoh. Iya. Mirip ya. Iya, yang mirip-mirip. Mirip tapi tak sama. Iya. Taib. Saya lanjutkan, istamiri. Naam. Naam. Saya tanya, lahza. Naam. Naam. Itu kalimat sempurna atau tidak kalimat naam itu? Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Taib, kali kalimat sempurnanya, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Dari mana tahu jumlah ismiyah? Iya, ya. Nah. Gimana nih? Ya, gimana. Nah, ini taunya apa? Karena na'im itu jawaban dari kalimat sebelumnya. Sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya jumlah ismiyah, ya jumlah ismiyah jawabannya. Oh. Iya kan? Afi Britaniyata madarisu islamiyah. Kan jumlah ismiyah kan? Iya. Nah, tentu jawabannya juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, mana mubtada, mana khabar? Yang na'am ini? Iya, na'am itu. Mubtadanya ini apa? Saya Ana. Ana tapi ini. Ana di mana Ana? Masa Ana jawabannya? Kan ditanya itu afi Britania kan? Naam ini Naam. Iya. Jawabannya Naam. Naam itu adalah harful jawab, huruf jawab. Oh. Iya. Harful jawab. Ya harful jawab, dia bukan isim. Bukan isim, bukan jadi, fi'il. Jadi enggak masuk isim, enggak masuk fi'il ya? Enggak masuk, dia huruf namanya. Oh. Harful jawab, harful jawab itu la, na'am, iya. Bala, ajal, nah. Iya, lupa lagi. Oh iya. Dulu udah belajar tapi lupa lagi, udah lama. Oh iya, iya. Ya wajar-wajar, orang sudah lama. Iya. Tapi, labas. Ini namanya membuang mubtada dan khabarnya sekaligus dua-duanya dibuang. Oh, iya. Kenapa dibuang? Karena maklum. Iya kan? Berarti sudah diketahui. Sudah ketahui, sesuai dengan pertanyaan. Afi Britaniyata madarisu islamia. Iya. Nah, misal akhir. Contoh yang paling mudah. Masalah, a'anta hasanun? A'anta hasanun? Apakah kamu si Hasan? Naam. Iya. Iya apa? Berarti apa? Ada mutara yang buang. Naam, ana hasanun. Kan itu jawabannya. Iya. Jawaban daripada pertanyaan. Naam, ana hasanun. Ana hasanunnya tidak disebutkan. Dan itu boleh. Nah, jaiz. Kenapa jaiz? Li'annahu ma'lum. Karena sudah maklum, dimaklumi jawab itu. Ya. Dan itu jawaban singkat. Naam itu kan jawaban apa? Jawaban singkat. Dalam bahasa Inggris ada ya? Ada. Apa ya? Question tag namanya? Nggak tahu antum alam ini. Tapi kan ada. Bahasa Inggris juga begitu kan? Nah, ada jawaban singkat. Ya. Nah ini coba naam. Naam. La. Ajal. Bala. Nah. Tanpa disebutkan kalimat sempurnanya. Kenapa? Karena sudah maklum. Cuma ditanya, kalimat sempurna ini buang apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah berarti yang dibuang adalah jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah berarti jumlah ismiyah. Itu aja kuncinya. Tapi di sini apa? Naam berarti mubtada khabarnya dibuang. Nah, apa takdirnya? Afi Britaniyata madarisu islamiyah. Naam fi Britaniyata madarisu islamiyah. Nah, itu takdirnya. Atau naam fiha, nah, lebih singkat lagi. Naam fiha madarisu islamiyah. Ya. Hanya ganti daripada Britania. Ya. Baik. Fadal Sayyidan. Ya. Jazakallah khair dan demikian juga Bu Hasanah. Jazakallah khair dan mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon 021-823-6543. Masih tersisa beberapa kalimat dan silakan bisa disempurnakan untuk dijawab apakah ada mubtada dan bagaimana bentuk jenis mubtada tersebut. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa ya. Di mana? Dengan Umu Anna di Cineri. Ahlan ya Umu Anna. Ya. Silakan. Naam. Diteruskan. Ahlan. Naam. Naam. Mm-hmm. Harfu mubtada'i wal khobari. Jumlah ismiyah. Iya. Apa artinya maksud itu apa? Naam itu berupa kalimat sempurna jumlah ismiyah, tetapi khobar dan mubtada'nya dihilangkan karena sudah maklum. Sudah maklum. Ya. Iya. Betul. Taib, lanjutkan. Kam madrasatin hunak. Coba lihat betul. Kam madrasatan hunak. Naam, kam madrasatan hunak. Taib. Kam madrasatan hunak. Coba terjemahkan dulu, terjemahan. Ada berapa sekolah di sana? Di sana, taib. Soal. Ya. Ayu jumlatin ismiyah? Ismiyah, Ustaz. Au fi'liyah. Ismiyah. Taib. Ismiyah. Dari mana tahu ismiyahnya? Kam madrasatan sebagai jawab. Kam madrasatan. Itu pertanyaan itu bukan. Kalau jawab. Oh iya. Tadulu. Kam madrasatan. Karena tidak didahului dengan fi'il. Sahih. Iya. Tidak ada fi'il di situ. Betul. Itulah tanda yang jelas sekali. Berarti kalau tidak ada fi'il, berarti ini jumlah ismiyah. Tapi sekarang pertanyaan kelanjutannya adalah, ainal mubtada wa ainal khabar. Al-mubtada'u hunaka al-khabaru kam madrasatan. Al-khabar kam? Khabar kam. Kam, kam isim istifham. Khabar. Baik, mubtada'nya? Mubtada'nya hunaka. Huna. Apa arti hunaka? Di sana. Di sana. Di sana itu bentuk apa itu? Dzaraf atau bukan? Maaf Ustaz, enggak dengar. Kalau hunaka atau huna itu bentuk dzaraf atau bukan? Keterangan tempat. Di sini di sini menerangkan tempat tapi bukan dzaraf di sini. Bukan dzaraf. Di sini? Hunaka itu di sana. Ya, ini yang keterangan tempat. Hunaka kan di sana, bukan di sini. Kalau huna baru di sini. Ya, ya. Di sana. Ya. Ya. Keterangan tempat. Iya, hunaka dzaraf makan kan? Ya. Hunaka itu dzaraf makan, iya. Hunaka itu tidak pernah berubah, dia dzaraf makan. Huna wa hunaka itu dzaraf makan. Ya. Oh, berarti ini khabar. Ah, iya, itu khabar. Oh. Karena tidak bisa dzaraf itu sebagai mubtada. Iya, iya. Ya. Tidak bisa mubtada. Jadi ini ya. Obatnya berupa sibul jumlah, dzaraf makan. Sibul jumlah, dzaraf ya, dzaraf makan. Iya. Mana mubtada-nya? Kam, itulah mubtada-nya. Madrasatan sebagai kam madrasatan. Yang mubtada-nya ya. Cuma kam ya. Kam. Mubtada-nya cuma kam, kalau madrasat itu dikatakan tamyiz ya. Ya. Dikatakan tamyiz mansub. Jadi mubtada-nya adalah isim istifham kam. Itulah ya. Mubtada-nya. Oh, jadi kam itu mubtada'nya, ya. Madrasatan itu tamyiz, hunaka itu khobar, sibul jumlah, dzaraf makan. Iya, betul. Ya. Iya. Tapi ingat, tidak semua kam itu bisa jadi mubtada'. Nah, maka dilihat kalimatnya. Ya. Dilihat, nanti gimana taunya kalau mubtada sama enggak? Nah, lihat kalimatnya. Terkadang apa? Kalau setelahnya apa? Setelahnya fi'il berarti tidak ada jumlah ismiyah. Umpamanya kam kitaban qara'ta. Pasti. Nah, itu jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Kam itu adalah isim isfham maf'ul muqaddam. Karena qara'ta itu membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Asal sunnya apa? Sunnya apa? Qara'ta kam kitaban. Nah gitu, qara'ta kam kitaban. Oh, tapi ya. Karena istifham tidak boleh letak di akhir, harus diawali. Harus dia letakkan di awal. Makanya apa? Kam kitaban qara'ta. Jadi tidak semuanya kam itu bisa jadi mubtada atau khabar. Nah, bisa maf'ul. Nah, maka di sini. Jadi di sini madrasatan itu disebutnya maf'ul dari kam ya, Ustaz. Tamyiz. Bukan maf'ul, tamyiz namanya. Oh, tamyiz. Tamyiz, iya. Tamyiz. Nanti insyaAllah ada bab khusus ya. Iya. Taib. Selanjutnya, Munir. La adri. La adri. Bidobti. Taib, jumlah apa itu? La adri itu jumlah ismiah. Jumlah ismiah? Hafzul mubtada. Takdirnya apa? Anak. Ana la adri. Ia ditanya, kam madrasatan hunaka? Ya. Jawabnya, la adri bidobti. Jadi, la adri bidobti, tidak, kalimat ini jumlah fi'liyah. Ya, jumlah al-asal. Al-asal itu adalah tidak ada yang dibuang. Itu asal. Paham? Al-asul kalimah, asal kalimat itu tidak ada yang dibuang. Itu. Ya. Maka di sini, la adri itu tidak perlu ada yang dibuang situ. Oh iya, iya. Oh, karena adri, iya. Karena fa'ilnya adalah ana, dhamir musatir takdir ana. Iya. Jadi ini jumlah fi'liyah. Kalau ditakdirkan, kalau ditakdirkan betul jumlah ismiyah, ana la adri bidhabti. Kalau ditakdir itu berarti kalau itu tanpa jenis. Adri ya, Ustaz ya. Hah? Kalau tanpa adri misalnya la. Misalnya la saja itu baru itu jumlah ismiyah ya. Kalau ini la adri, berarti jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. La adri itu jumlah fi'liyah. Betul. La adri bidhabti. Iya. Iya. Ya, Ustaz. Taib, al-madarisu. Iqra'i. Al-madarisu kathiratun. Kathiratun. Iya. Al-madarisu kathiratun. Nah, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Mana mubtada'nya? Al-mudarisu. Al-mudarisu atau al-madarisu? Al-madarisu. Al-madaris itu bentuk apa? Bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Ma mufraduha? Mudaris. Kalau mudaris. Mudaris. Kalau ya. Mudaris itu guru laki-laki, jamaknya mudarisun. Iya kan? Al-mudarrisu, ya. Jamaknya al-mudarrisuna. Oh iya. Iya. Kalau madarasu. Hah? Madarasu. Apa arti madarasu? Madrasah bukan madarasu. Al-madrasah. Iya, madrasah, iya. Ah, jangan madarasu, al-madrasatu. Al-madrasatu itu iya. Itu single. Apa sih single? Mufrad. Iya. Jamaknya. Al-madarisu jamak. Iya, jamak. Jadi al-madrasah ya, al-madrasah. Jangan salah sebut ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Iya, iya jamaknya madarisu. Itu iya. Jamak. Jamak dari iya. Al-madrasatu. Iya. Oh iya. Jadi saya salah tadi iya. Ya, Ustaz ya. Iya. Al-madarisu katsiratun. Iya. Jadi sekolah-sekolah banyak. Iya, sekolahan banyak ya. Sekolahan iya. Banyak. Taib. Sekolah banyak. Mana mubtada'nya? Katsiratun. Mubtada'nya? Oh, sorry. Maaf Ustaz. Iya. Madarisu itu mubtada. Khabarnya? Khabarnya katsiratun. Katsiratun. Mana ul khabar? Ini apa? Mufrad. Mufrad, iya. Mufrad, iya. Mufrad. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah. Sudah cukup jawaban. Dan bagus ya jawaban. Jazakallahu khairan ma'ana. Ya. Kita alik terkait dengan pertanyaan yang ini. 48. Mungkin ada kaidah yang bisa disampaikan. Oh iya. Jadi ini kembali kepada pembahasan kaidah kita. Yaitu masalah khabar mubtada. Ada yang mufrad. Ada yang jumlah fi'liyah. Ada yang jumlah ismiyah. Ada yang syibhul jumlah. Nah, di sini masalah khabarnya yang apa? Yang jumlah ismiyah ini tidak ada di sini ya. Tadi sudah kita bahas tidak ada di sini. Yang rata-rata adalah mufrad dan syibhul jumlah. Ya, mufrad dan syibhul jumlah. Ini yang banyak di sini. Nah, kemudian masalah hasful mubtada dan itu boleh. Jadi terkadang membuang mubtada itu boleh seperti yang sudah kita ungkap ada di sini, bahkan mubtada dan khabar pun boleh dibuang kalau dia maklum. Kunci adalah maklum. Ya, kalau seandainya dibuang itu tanpa ada sebab dan dia tidak maklum, dan itu tidak boleh dibuang. Ya. Karena kalimat itu tidak akan sempurna jadinya. Tapi itulah kajian terkait dengan latihan yang ke-8. Taib, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini juga perhatikan. Ini sebetulnya kesimpulan ini, rangkuman, lebih kurang rangkuman ini. Rangkuman pada halaman 94. Safa al-Rabi'ah wa tis'un. Ya. Taib, sekali lagi saya sering katakan saya tidak akan baca ya. Iya, saya minta para pendengar maupun para pemirsa TV Roja untuk bisa aktif membaca ini. Kita akan jelaskan nanti ya, terkait dengan contoh-contoh ada di sini. Sekalipun sebetulnya pengarang sudah menjelaskan, tapi kita akan jelaskan lebih luas sedikit. Ya. Kita berikan kesempatan ya, bagi ikhwan yang ada di studio. Silakan. Tafadhal ya. Tafadhal. Al-awwalu. Apa? Baca ini ya, sub judulnya unwan ya. Ba'du. Iya. Ba'du ahwalul mub. Nah, ahwa. Ahwali. Ahwali. Kenapa ahwali? Mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih. Iya. Nah. Ba'du ahwalil mubtada. Mubtada'i ya. Wal khabari. Jadi itu ada dua kali penggabungan kata. Dua kosa kata digabung. Ada dua kali penggabungan. Pertama kata ba'du. digabung kepada kosakata ahwal. Kemudian kata ahwal digabung kepada kata al-mubtada. Jadi dua kali penggabungan. Sedangkan wal khabar itu ataf ya. Ya dihubungkan kepada al-mubtada. Jadi ba'du ahwalil mubtada'i wal khabari. Ya. Nah, ini juga jumlah ismiyah. Kalimat sempurna ini. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Hadza ba'du ahwalil mubtada'i wal khabari. Ya. Baik. Apa artinya ini? Ini sebagian sebagian dari keadaan mubtada. Ya, sebagian keadaan mubtada dan khabar. Ya. Ini sebagian keadaan mubtada dan khabar. Baik. Terus rakam wahid ahwalul mubtada'i. Jadi ada dua pembahasan di sini. Ahwalul mubtada'i, yang kedua ada ahwalul khabari. Nah, itu halaman selanjutnya. Taib, yang pertama kita lihat itu apa? Mubtada. Kemudian ma'rifah. Ini penjelasannya apa mubtada'nya? Perhatikan. Nah. Ini penjelasannya. Taib. Iqra. Al-awwalu ya, Ustaz. Al-awwalu Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Iya, Allahu ghafurun. Ini jumlah ismiyah. Baik, jumlah ismiyah. Cuma di sini tidak disebutkan oleh si pengarang. Mungkin ini sudah maklum, karena kita sudah belajar. Nah, mungkin juga pengarang ingin mentes. Ya. Ya. Jadi dia hanya menyebutkan mubtada. Mubtadanya yang mana? Kan enggak disebutkan di sini oleh si pengarang. Baik. Tapi ini kan sudah jelas berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, kalau antum sudah memahami betul pelajaran lalu, insya Allah dengan mudah kita menentukan mana mubtada, mana khabar. Tapi aina al-mubtada? Al-mubtada Allahu. Allahu lafzul jalalah itu Allahu. Nah, itu mubtada. Ya. Tapi mubtada. Nah, sekarang mubtada Allah ini mubtada, itu bentuk kata ini ma'rifah atau nakirah? Ini ma'rifah. Iya, ma'rifah ada. Kenapa ma'rifah? Karena dia termasuk isim ya. Nah, ismullahil a'zam, nama Allah yang agung. Nah, atau ismul ilahil al-haq al-a'zam, nama Tuhan yang hak yang agung adalah Allah. Ya, dan makanya tidak ada terjemahan, enggak diterjemahkan maknanya. Walaupun para ahli lughah khilaf tentang apakah Allah memiliki akar kata, asal kata. Sebagai mengatakan berasal dari kata al-ilah. Ya. Sebagai ulama mengatakan tidak ada akar kata. Ya. Taib, kita tidak membahas masalah itu. Taib, Allahu ghafurun. Yang jelas Allah adalah isim ma'rifah. Terus, mana khabarnya? Khabarnya ghafurun. Ghafurun. Nah, ghafurun. Khabarnya ghafurun. Nah, kemudian kita lihat susunannya. Mana duluan, mubtada atau khabar? Mubtada. Mubtada duluan. Makanya ini apa? Namanya apa? Muqaddam. Khabar mubtadanya apa? Muqaddam. Huwal aslu. Apa arti huwal aslu? Asalnya. Itu asalnya. Asal susunan adalah mubtada, subjek atau subjek duluan, baru predikat atau pelengkap. Nah, itu susunan asal. Makanya di sini Allah sebagai mubtada, ghafurun sebagai khabar, Allah terletak di awal dalam kalimat ini, maka Allah mubtadanya khabar, mubtada muqaddam. Dan itu susun asalnya. Baik. Nah, kalau dia susun asalnya begitu, enggak perlu disebutkan apa? Mubtada muqaddam, enggak perlu. Allah lafzul jalalah mubtada muqaddam, enggak perlu. Karena memang letaknya di awal. Nah. Tapi ketika letakkan di akhir, perlu disebutkan mubtada muakhar. Nah. Taib. Tafadhal ya, akh. Antum. Silakan. Rakam tsanin. Nomor dua. Rakam tsanin. Naam. Ajibun kalamuhu. Ajibun kalamuhu. Apa artinya? Ucapan dia mengagumkan. Mengagumkan. Iya. Ajib kalamuhu. Iya. Ajibun kalamuhu. Kadang bisa juga maksudnya apa? Ta'ajub kan? Ta'ajub. Ini kan mana ta'ajub. Ketika seorang mengungkapkan ini, mendengarkan ucapan temannya, ucapan sangat bagus, ya, lalu dia kagum, lalu mengatakan, ajib kalamuk, ajibun kalamuk. Nah ini kita lihat, mana mubtada'nya, enggak dijelaskan oleh pengarang di sini. Mana, apakah ajib atau kalam mubtada'nya? Kalamu. Nah itulah mubtada'nya. Mana khabarnya? Ajib. Ajibun, didulukan khabarnya. Nah, apa bentuk mubtada'nya? Simhul jumlah. Bentuk khabar. Oh, khabarnya. Apa, afan, bentuk mubtada' ya? Karena ini bahas mubtada'. Apa bentuk mubtada'nya? Mudhaf ilaih. Ma'rifah. Ma'rifah. Taib, ma'rifah. Kalamuhu ma'rifah. Dari mana tahu ma'rifah? Karena diidhafkan kepada... Nah, idhafah kepada isim ma'rifah. Jadi kata kalam itu mubtada', yaitu di sini ada dua kosakata. Kosakata pertama adalah kalam, kosakata kedua adalah dhamir, kata ganti orang ketiga, dia. Makanya kalamu, kalamnya, ucapannya, nya. Dua kosakata digabung, maka dikatakan idhafah. Ketika penggabungan terjadi, lihat mudhaf ilainya apa? Kalau mudhaf ilainya memang asalnya isim ma'rifah, maka kata pertama jadi ma'rifah. Jadi kalam itu menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena dhamir itu adalah isim ma'rifah. Ya. Kata ganti isim ma'rifah. Jadi kalamuhu. Maka di sini lihat keterangannya. Mubtada'nya apa? Ma'rifatun. Ma'rifah itu kalamuhu. Ya. Taib. Sekarang bentuk apa? Status khabarnya. Apakah muqaddam atau mu'akhar? Khabar. Baca? Bukan mubtada'nya, afwan ya. Saya sering salah ya. Iya. Mu'akhar, Ustaz. Mubtada'nya mu'akhar. Nah mu'akh, diakhirkan mubtada'nya ini. Apa hukumnya, statusnya? Apakah wajib? Hadza jaiz. Hadza jaizun katanya. Ini boleh. Ini boleh. Nah, di sini perlu sedikitnya. Dulu pernah saya jelaskan ini. Karena khabarnya adalah bentuk wasaf. Waspun. Ini waspun? Sifat. Kata sifat. Dia bukan profesi. Profesi banyak tabib. Ya. Tabibun anta. Itu tidak boleh. Kecuali ada istifham. At-tabibun anta. Nah, itu boleh. Tapi kalau tanpa istifham, tidak bisa. Tabibun anta. Nah. Asalnya apa? Anta tabibun. Lalu diputar. Tabibun anta. Tidak boleh. Tidak sahih. Ghair sahih. Ya, kecuali ada istifham. Atabibun anta. Apakah anda, apa-apa, apakah dokterkah anda? Nah, yang ditanya adalah profesinya. Bukan anda yang ditanya. Kalau anda ditanya, a anta tabibun? Nah, dulu kan antanya. Taib. Nah, ini apa? Nah, di ajib ini kata wasfun. Nah, kata wasfun itu boleh dulukan walaupun tanpa istifham. Memang betul khilaf ahlul lugha, khilaf ahlul nuhat. Ya. Nuhat ini, para ahli nahu berselisih pendapat masalah waspun, khabar waspun. Bolehkah dulukan tanpa istifham? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh. Termasuk ini, ajibun kalamu. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, mesti ada istifham. Nah, inilah, silakan buka tentang terkait apa? Terkait dengan fa'il sadda masadul khabar. Ini pernah saya ungkapkan dulu ya. Sini. Nah ini, ajibun kalamu. Ini boleh dua i'rab ini. I'rabnya boleh dua. Yang pertama sesuai yang sini apa? Kalamu itu mubtada, ajibun itu khabar muqaddam. I'rab keduanya apa? Ajibun yang mubtada. Kemudian apa? Kalamu fa'il sadda masadul khabar. Fa'il sadda masadul khabar. Nah, kenapa khabarnya mubtadanya dalam bentuk kata wasfun, kata sifat. Kata sifat. Nah, kata sifat. Ajibun kalamu. Contoh. Qa'imun. Qa'imu. Musafirun abuka. Musafirun abuka. Itu ada dua i'rab. Sebagian ahli nahwu mengatakan mesti istifham. Amusafirun abuka. Amusafirun abuka. Mensyaratkan harus ada istifham. Tapi terlepas itu apa, ada syaratnya atau tidak, yang jelas kalau dia dulukan, kata wasabnya dulukan, menurut sebagian ulama mengatakan boleh, berarti irabnya ada dua. Pertama apa? Yang terakhir itu mubtada, yang di awalnya khabar. Atau yang kedua apa? Kedua adalah kedua sebagai fa'il sadda masadal khabar. Iya. Saya kasih tulis lagi ini contoh. Iya. Yang umumnya jumhur ulama mengatakan harus istifham. Iya. Kita bikin istifham lah. A musafirun abuka. Iya. A musafirun abuka. Nah, ini apa? I'rabnya apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Musafirun apa? Khabar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Diakhirkan. Apa hukumnya? Boleh. Jaiz kata di sini kan? Jaiz. Asalnya apa? Abuka musafirun itu tidak apa? Tidak menjadi masalah, enggak menjadi persoalan karena itu asalnya. Sekarang dibalik. A musafir abuka. Nah, dan ini hukumnya jaiz. Nah, termasuk sebagian ulama mengatakan tanpa istifham pun boleh. Musafirun abuka. Ta'ajib kalamu. Kan gitu. Nah, i'rab yang kedua adalah ini sebagai apa? Ini i'rab pertama. I'rab kedua ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ini sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena isim fa'il. Isim fa'il ya'mal ka'amali fi'luh. Ya'mal ka'amali fi'li. Isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Kalau isim maf'ul juga beramal seperti amal fi'ilnya. Ya. Makanya apa? Amusafirun abuka. Berarti ini abukanya apa? Mubtada berarti fa'il. Kena. Mufa'il. Fa'ilun. Sadda. Masaddal khabar. Apa artinya? Fa'il sadda. Ay sadda mana halla. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Jadi ahli nahwu memakai istilah sadda masaddal khabar. Makna apa? Fa'ilun halla mahal khabar. Dia fa'il. Fa'il pada kata musafir. Asalnya apa? Kalau isim kena isim fa'il ini. Kalau diubah kepada fi'ilnya bagaimana? Ayusafiru abuka. Ayusafiru abuka. Kalau pakai fi'il madinya apa? Asafara abuka. Bukankah abuka sebagai fa'il pada yusafir? Nah, itu dia. Yani dia fa'il pada musafir. Tapi tempat apa? Tempat posisinya adalah sadda masad khabar. Dia menempati tempat khabar. Karena mubtada membutuhkan khabar. Mana khabarnya? Ini abuka inilah. Sekaligus sebagai khabar. Dia fa'il sekaligus sebagai khabar. Ya. Nah, fa'il sadda masad khabar. Jadi ada dua i'rab. Amusafirun abuka. Taib. Tapi kalau yang di sini ya. Kita contoh lain. Amusafirun. Amusafirun abawaka. Arti abawaka. Di mana? Walidaka. Ya, abawaka. Kedua orang tuamu. Siapa itu? Ayah dan ibu. Ini musanna. Ya, abawaka. Daripada abun, abawani. Nah, ini. I'rabnya apa? I'rabnya cuma satu. Tidak seperti ini. I'rabnya hanya satu. Apa i'rabnya? Ini jelas sebagai apa? Mubtada. Tidak bisa khabar. Mubtada. Tidak bisa apa? Khabar. Kenapa enggak bisa khabar? Karena di sini apa? Musanna. Karena ini apa? Musanna. Kalau dia musanna, kalau ini dijadikan mubtada dan ini jadi khabar, ini harus dimusannakan. Paham itu? Karena mubtada itu khabar harus mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya musanna, maka khabar musanna. Coba kita putar kata abawah. A'abawaka Musa. Bisa enggak musafirun? Kalau ini di i'rab khabar seperti ini. Ini khabar, ini mubtada. Khabar muqaddam, ini mubtada. Bisakah? Seperti ini khabar. Kalau ini khabar, kalau kita balik, abawaka musafirun, bisa? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ini musanna. Daripada abawani. Kalau mubtada musanna, mesti khabarnya musanna, musafirani. Nah, kan gitu. Al-kitabani jadidani. Al-qalamani jamilani. Al-haqibatani kabiratani. Mesti dia sama-sama musanna, sama-sama mufrad, dan sama-sama jamak, kecuali jamak yang tidak berakal. Kalau begitu, i'rabnya cuma satu. Ini sebagai mubtada, dan ini sebagai apa? Fa'il. Sadda masadda al-khabar. Kalau dia fa'il, itu boleh. Mau fa'ilnya musanna, mau jama', jadi masalah kan? Betul? Fa'il. Fa'il, mau apakah fa'ilnya mufrad atau musanna atau jama', jadi masalah. Ya. Sedangkan kalau kembali pada fi'il, berubahkah fi'ilnya? Kan tidak berubah kan? Tetap dalam bentuk apa? Kata fi'il asli. Coba kita ubah ini menjadi fi'il. Ya. Amusafir ayusafiru kan gini. Ayusafiru abawaka. Bukankah ini fa'il? Bagaimana fi'il? Berubahkah fi'ilnya? Harus ngikuti fa'il, harus musanna juga yusafirani pakai alif nun? Enggak. Tetap fi'ilnya tidak berubah. Sama yusafiru. Ayusafiru apa abuka ini kan mufrad tadi kan? Ayahmu. Ini musanna. Iya kan? Kalau jamak ayusafiru sama aja fiil kan? Ayusafiru al-aba'u para ayah, orang tua. Ini fa'ilnya mufrad, fa'ilnya musanna, fa'ilnya jamak. Fiilnya berubah? Tidak berubah. Nah, maka ini apa kembali pada ini? Ini i'rabnya cuma satu. Ini hanya bisa mubtada. Dan ini sebagai fa'il sadda masdar khabar. Tidak bisa ini sebagai apa? Khabar. Dan ini mubtada. Karena di sini apa? Musanna. Nah, kalau ini khabar, khabar enggak bisa mufrad. Nah, itulah yang perlu kita tahu. Ya. Baik, jazakallahu khair. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan mubtada dan khabar. Dan kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa rujuk untuk mungkin membaca dari apa yang terdapat dalam pembahasan kita di kesempatan malam ini. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Marsani. Silakan. Tayyib, rakam salasa. Salasa. Indaka sayyaratun. Al-mubtada. Bentuk nakirah. Nah. Indaka sayyaratun. Iya. Indaka sayyaratun. Bolehkah indaki? Boleh. Boleh. Ya, nah, tergantung ngomongnya kepada siapa ya. Naam, Ustaz. Iya. Indaka sayyaratun atau indaki sayyaratun. Naam. Taib. Mubtada'nya. Mubtada'nya? Sayyaratun. Sayyaratun. Taib, bentuk mubtada'nya ma'rifatun nakirah. Nakirah ya, Ustaz. Nakirah. Nah. Taib. Berarti apa? Mubtadanya di awal itu di akhir? Diakhirkan, Ustaz. Diakhirkan. Apa hukumnya di sini? Wajib. Diakhirkan. Wajib diakhirkan. Nah. Iya. Kenapa wajib diakhirkan? Karena tidak dalam bentuk yang na'at manat itu, Ustaz. Bukan. Nah, gimana? Karena khabarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah, nah, Ustaz. Nah, itu berbeda yang nomor dua. Tidak sama, ya. Nah. Walaupun di ajib itu apa nakirah, tidak sama. Di sini khabarnya syibhul jumlah. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau khabarnya syibhul jumlah, jar macam tadzharaf, sementara mubtada'nya nakirah, harus diakhir ke mubtada' dan hukumnya wajib. Illa idza wusifa bisifa au mudhaf. Kecuali kalau mubtada'nya telah disifati dengan kata sifat atau diidhafakan. Dan statusnya jadi berubah. Jadi wajib menjadi apa? Jaiz. Contoh. Indaka sayyaratun. Itu wajib. Tidak boleh sayyaratun indaka. Nah. Lejus. Tidak boleh apa? Tidak boleh sayyaratun indaka. Indaka. Afwan. Lebih baiknya saya tulis dulu. Iya. Biar jelas. Ya, karena indaka itu adalah dzaraf ya. Jadi indaka ya. Indaka saya sayyaratu. Iya. Halo? Naam, ya, Ustaz. Baik. Naam. Ini mubtada'nya ini nih. Mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Dulu kan. Mana khabarnya? Indaka. Indaka. Ini khabarnya. Khabar apa? Muqaddam. Muqaddam. Khabar muqaddam. Buntutnya apa? Nah, ya, sibuhul. Sibul jumlah. Sibuhul jumlah. Ya, sibul jumlah. Dharaf. Dharaf. Apa? Dharaf. Ya. Dharafnya. Nah. Nah, ini di akhir mubtada ini. Wajib. Muakhar. Ini apa? Hukumnya apa? Wajibun. Wajib hukumnya. Harus. Iya. Harus. Ya pengerti wajib bukan wajib istilah fikih ya. Naam. Iya. Taib, harus diakhirkan. Kalau enggak diakhirkan salah. Nah, bolehkah didulukan sayyaratun? Boleh apabila di sayyaratun gini sebentar. Sayyaratun nah. Indak boleh? Tidak boleh. Nah, ini khata namanya. Nah. Salah. Nah. Kapan bolehnya? Kalau dia disifati dengan kata sifat. Nah. Contoh. Ya, indaka. Contoh ini juga kita bikin. Biar jelas. Indaka sayyaratun jamila. Apa? Jamilatun. Nah. Jamilatun. Nah, kalau sudah begini namanya sudah ada na'atnya kan? Jamilatun na'at. Dan maka boleh didulukan mubtada'nya. Nah. Sayyaratun sayyaratun jamilatun indaka. Indaka. Dan ini boleh. Jais. Keduanya boleh. Ya. Nah. Sayyaratun jamilatun indaka. Atau dia diidhafakan. Umpamanya apa? Sayyaratul nah. Mudiri. Indaka. Indaka. Masalan. Indaka sayyaratu ujratin. Nah. Ati saya itu ujrah. Saya itu ujrah. Taksi. Oh, nah. Saya itu ujrah tek. Ini apa? Taksi. Mobil yang pakai sewa kan? Pakai apa? Oh. Ujrah itu apa? Ujrah. Ongkos. Ongkos. Ya, mobil yang harus pakai ongkos. Ini istilah apa saya itu ujrah itu taksi ya. Oh, nah, kalau seperti ini apa? Ini boleh diawali. Sayyaratu. Nah, sayyaratu apa? Ujratin. Indaka. Nah, kedua-duanya boleh. Iya. Nah, cuma yang sering dipakai familiar adalah kalau dia mubtada'nya dzaraf sibul jumlah, sedangkan mubtada' apa mubtada'nya nakirah, afwan kalau khabarnya sibul jumlah atau jar majrur atau dzaraf, nah. Sedangkan mubtada'nya nakirah, baik nakirah tanpa disifati atau disifati familiarnya apa? Sering diakhirkan. Sering diakhirkan, diletakkan di akhir. Iya. Nah, tapi di akhir itu bukan wajib tuh, jais. Oh, ya, nah. Karena sudah disifati dengan kata sifat atau diidhafakan. Iya. Nah, ya. Nah. Baik. Dalam bentuk iqra'i baca likaunil likaunil mubtada'a nakira likaunil mubtada'a au mubtada'i. Ini kaun itu dari kana yakun ya Ustaz ya? Iya, itu masdar pada kana yakun. Masdar ya. Dikenakan bentuk itu kan kaun kana yakun kan bentuk. Kaun li mubtada'i ya. Li mubtada'i. Kenapa mubtada'i? Idafa. Iya, mudhaf ilaih. Di bawahnya nah. Juga ada harakat bawah itu. Enggak ada, Ustaz. Ya, ada. Lihat aja sedikit nomor 4. Oh, nah, nah, ya, saya yang bawah. Ya. Karena sebagai mudhaf ilaih li kaunil mubtada'i. Nah, ya, terus Nakiratan. Kenapa nakiratan? Khabar dari kaun. Betul, khabar daripada kaun. Jadi kaun itu beramal seperti amal beramal fiilnya. Beramal juga ya, walaupun dia masdar. Walaupun dia masdar, dia beramal. Kana yakunu kaun itu beramal. Ya. Inilah contoh. Contoh masdar kana kana itu beramal. Li kaunil mubtada'i nakiratan. Nah, kemudian apa? Wal? Wal khabari. Wal khabari, maksud pada mubtada'i. Shibha jumlatin. Ini juga shibha itu khabar kah? Kana. Nah. Ya. Apa artinya? Likauni dikarenakan bentuk mubtada'nya adalah nakirah. Dikarenakan bentuk mubtada'nya adalah nakirah, nakirah. Dan khabarnya adalah syibhul jumlah. Dan khabarnya adalah syibhul jumlah. Taib, ahsan, barakallah. Fik, barakallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma Fatimah. Barakallah fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Umma Fatimah di 021-823-6543. Ya, silakan di bagian yang baru bergabung mungkin Anda bisa membuka di halaman 94 di ayat yang ketiga. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan, dengan siapa di mana? Jamzuri di Bekasi, Ustaz. Baik, Jamzuri. Ahlan, ahlan. Ahlan bik. Tafadhal ya akhi, karim iqra. Namratu. Naam, rakam 4. 4. Afillahu syakun. Coba baca-baca afi. Ulang kembali. Allah itu enggak. Ragu. Ulang, ulang, ulang kembali. Adakah Allah bukan, itu? Bukan, ikra, ikra, baca dulu. Afillahu syakun. Kenapa afillahu? Baca dhammah. Mubtada, Ustaz. Mubtada. Mubtadanya bisa dimasuki al-huruf jar. Fi itu huruf apa? Ustaz. Afillahi. Afillahi. Iya, kena ada huruf jar kan fillahi. Iya, afillahi syakkun. Syakkun, iya. Afillahi syakkun. Coba terjemahkan. Adakah Allah itu diragukan? Iya, apakah terhadap Allah ada keraguan? Iya. Afillahi, apakah terhadap Allah ada keraguan? Iya. Atau apakah pada Allah ada keraguan? Ya. Taib, mana mubtada'nya? Allahu. Kan mubtada' kan tidak boleh baris kasrah majrur kan? Nah. Coba lihat selanjutnya. Nakiratun katanya. Apa arti nakirah ini? Disamarkan di. Nakirah itu tidak tertentu. Tidak tertentu. Kalau kalau sudah tertentu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu sudah arti yang dikenal, tertentu ya. Kalau nakirah ghairu tidak tertentu. Jadi ma'rifah tertentu, nakirah tidak tertentu. Tanda nakirah adalah tidak pakai alif lam. Nah, di sini mubtada'nya adalah syakkun. Syakkun. Itu mubtada'nya. Khabarnya adalah fillahi. Iya. Fillahi, jar majrur nih. Oh, iya. Namanya syibhul jumlah. Coba syibhul baca jumlah. Selanjutnya itu. Apa selanjutnya? Mu'akh. Mu'akhor. Ah, mu'akhor. Maksudnya apa? Mubtada'nya yang itu syakun, itu bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya. Itu mubtada'nya mu'akhar. Diakhirkan mubtada'nya. Ya, diakhirkan mubtada'nya. Asalnya apa? Asyakun fillahi. Asyakun fillahi. Nah, diakhirkan ini apakah jais atau wajib? Nah. Apakah jais atau wajib? Wajib. Di sini? Tidak. Tidak wajib. Tidak wajib. Dia jais. Kenapa? Karena ada istifham. Nah, ini dia. Nah, kalau tanpa ada istifham, maka wajib. Fillahi syakkun. Karena ada istifham, maka hukumnya jais. Oleh itu apa? Maka boleh. Asyakkun fillahi. Ya. Asyakkun fillahi atau afillahi syakkun. Ya. Nah, kalau di atas itu tidak ada istifham. Nomor salis itu tidak ada istifham. Indaka sayyaratun, tapi kalau ada istifham, istifhamnya as-sayyaratun indak. A indaka sayyarah. Nah, jadi berubah status apa hukumnya berubah karena ada istifham. Baik. Nah, ini di sini apa? Mubtada'nya apa? Nakirah. Itu diakhirkan. Nah. Terus, likaunil mubtada'. Likaunil mubtada'i nakiratan. Nakiratan. Iya. Nakirah. Wal khabari syibha jumlatin. Iya. Syibha jumlatin. Apa arti syibha jumlah? mirip dengan. Syibha itu mirip. Iya. Mirip. Ya, serupa dengan jumlah. Mirip dengan jumlah. Dia bukan jumlah. Fillah itu bukan jumlah, tapi mirip dengan jumlah. Karena dia, iya, dua. Iya, dua huruf. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Jamzuri, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bergabung dan mencoba menjawab, silakan Anda bisa membuka di halaman 94. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Ahlan ya, Umar. Silakan. Ahlan bikum. Naam, tafadhal ya Umar Abdillah, rakam 5. Rakam 5. Naam. Man ghaibun. Man ghaibun. Iya, man ghaibun. Iya. Man sebagai mubtada. Mubtada. Bentuknya apa? Isifah. Ma'rifat nakira. Nakira. Maksud nakira apa di sini? Kan man itu kan belum jelas, kan? Belum tertentu. Belum jelas. Iya kan, man itu kalimatnya belum tertentu, maka digolongkan nakira. Iya. Nakira. Mana kabarnya? Wa'ibun. Iya. Baik, mubtada'nya bagaimana? Di awal atau di akhiri atau di... di akhiri muqaddamun, maka itu muqaddamun, didulukan mubtada'nya. Dulukan mubtada'nya. Nah, kenapa dulukan mubtada'nya? Karena istifham. Likaun ikra'i, baca likaunil. Likaunil mubtada'i isman istifhami. Isma istifhamin, ya. Isma istifhamin. Nah, terjemahkan, terjemah ya. Karena mubtada itu, nah, dikenakan bentuk mubtadanya adalah isim istifham. Kita tahu bahwa isim istifham itu harus letaknya di awal. Iya, letak di awal. Baik, rakam sita. Rakam sita. Man anta. Man anta. Sekarang mana mubtadanya? Man atau anta? Anta. Antanya mubtada. Maka di sini keterangan apa? Ma'rifah katanya kan? Ma'rifah. Nah, bukan man. Kalau man mesti nakira. Nah, dia katakan ma'rifah berarti mubtadanya anta. Khabarnya apa? Man. Isim istifham. Ya. Nah. Kenapa diakhirkan mubtadanya? Ini mu'akhar kan? Anta itu mu'akhar. Mubtadanya diakhir. Kenapa? Ikaunil khobar. Khabari. Ikaunil khabari ismas istifham. Nah, ismas istifham. Betul. Apa artinya? Karena dikarenakan bentuk khabar adalah isim istifham. Ya, isim istifham mesti letak di awal. Nah, man anta. Perhatikan, bandingkan nomor 5 dengan nomor 6. Nah, sama kan? Sama man juga kan? Tapi tidak sama. Man di awal nomor 5 itu bukan... bukan apa? Bukan khabar, tapi khabar. Dia mubtada. Iya. Khabarnya gaib, tidak bisa gaib jadi mubtada. Ya. Nah, kemudian apa? Yang nomor 2 man-nya itu sebagai khabar, bukan mubtada. Mubtadanya anta. Iya. Anta, iya. Baik. Asabi. Nah, asabi nomor wa antasumu khairul lakum. Iya, wa antasumu khairul lakum. Iya. Mana mubtada'nya? Antasumu. Antasumu. Iya. Bentuknya ini ma'rifah. Ma'rifah. Maksudnya apa? Karena ini menemasdar mu'awwal. Takdirnya apa? Siyamukum. Nah, siyamukum itu ma'rifah. Karena mudhaf kata gabung kan, siam digabung kepada kum. Kum itu dhamir. Sedangkan dhamir al-isim ma'rifah. Jadi antasumu. Tasumu itu kalian kan, antum kan. Makanya siamukum. Itu takdirnya. Taib. Dulu kan mubtadanya. Wa antasumu letakkan di awal. Muqaddam. Kenapa? Huwal aslu. Apa itu huwal aslu? Inilah asalnya. Asalnya mubtada mesti di awal. Di awal. Taib. Jadi ma'rifah li anna taqdir siyamukum khairun lakum. Mana khabarnya? khairul khairun, khairun itulah khabarnya. Khairun. Iya, khairun bentuk khabarnya khairun bentuk apa? Mufrad. Iya, khabar bentuk mufrad. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Jazakallahu khairan ya Abdillah. Taib. Ini sebetulnya apa? Rangkuman ya. Nah, rangkuman pelajaran yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-11 itu. Iya, yang kaedah yang sudah kita bahas. Ini rangkumannya lebih kurang. Ya, tinggal dikembangkan saja. Taib, jazakallahu khairan Ustaz. Dan alhamdulillah telah kita tuntaskan latihan yang ke-8 dan juga beberapa keadaan mubtada dan khobar yang terdapat di halaman 94. Dan ini merupakan keadaan mubtada. InsyaAllah pada bagian kedua nanti kita akan lihat bersama bagaimana keadaan khobar. Taib, mungkin kita akan angkat beberapa pertanyaan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dijelaskan sekali lagi terkait dengan kaidah bagaimana mengakhirkan mubtada dan mengawalkan khabar Ustaz. Jazakallahu khair. Takdim namanya takdimul khabar nah. Wa ta'khirul mubtada ya. Ana sarankan ya untuk apa antum kalau ingin luas bukalah buku-buku nahu grammar ya banyak insyaallah buku-buku nahu itu banyak ya ya baik secara umum terkadang mubtada diletakkan di akhiri. Ya. Di akhiri ada hukumnya wajib, ada hukumnya jaiz. Ya. Kapan wajib? Pertama. Kapan wajib diakhirkan apa? Diakhirkan mubtada manakala khabarnya isim istifham. Dan itu wajib diakhirkan mubtada. Kenapa wajib? Karena isim istifham letaknya di mana? Letaknya di awal. Nah, otomatis kena isim isim sebagai khabar, otomatis mubtada-nya apa? Letakkan di akhir. Ini hukumnya wajib. Apa contohnya? Lagi-lagi saya katakan tidak semua isim istifham itu menjadi apa? Menjadi khabar, bisa jadi mubtada. Nah, di sini menjadi mubtada, menjadi khabar. Tadi sudah beberapa contoh. Contoh apa? Contohnya apa? Man. Ini contoh. Ini wujubu ta'khir al-mubtada alal khabar. Nah, wajib. Pertama, mana khabarnya apa? Khabarnya isim istifham. Contohnya, man anta. Nah, di sini, man ini khabar, bukan mubtada. Man anta. Mana mubtadanya? Anta inilah mubtada. Karena di isim dhamir. Nah, man anta. Lihat jawabannya. Man anta. Ana. Ana ini jawabannya pada anta kan? Ana. Perhatikan jawabannya. Ana. Man anta. Ana mas'ud. Ana. Ana ini apa? Ana ini jawabannya pada anta. Ana apa hukum ana di sini? Mubtada atau khabar? Mubtada. Tadi awal dhamir. Maka ini adalah mubtada. Itu bisa dilihat apa? Dari jawaban. Ya. Bisa lihat jawaban. Man anta, ana masuk. Nah. Ini kalau dia isim isfam seperti man. Demikian juga kam tadi apa? Ha? Kam. Afan. Bukan. Mata punya kan. Isim isfam juga nih. Contoh. Khabar dulu kan. Mata alimtihan. Isim isfam yang menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Jelas itu apa? Menunjukkan waktu, jelas itu sebagai apa? Khabar. Mata al-imtihanu. Nah, ini khabar. Ini mubtada. Diakhirkan. Tak bisa al-imtihanu mata. Al-imtihanu mata. Tak bisa. Ini khabar. Mau tanya. Ini diantaranya isim istifham. Satu. Yang kedua adalah, manakala khabarnya syibul jumlah. Dan mubtadanya apa? Nakira. Tadi sudah apa? Contohnya apa? Fid. fid dari waladun. Nah, mana khabarnya? Ini khabarnya. Enggak bisa fid darinya mubtada. Kena jar majrur. Nah, ini khabarnya. Mana mubtada? Ini mubtada. Ini hukumnya wajib. Fid dari amam al-ma'had sayyaratun. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, kalau jaiz seperti ini apa? Ya, kalau dia disifati tadi fid dari waladun dzakiyun, maka boleh waladun dzakiyun fid dari, atau dia ma'rifah fid dari al-waladu. Ini hukumnya apa? Jaiz, boleh apa? Al-waladu, justru ini asalnya. Al-waladu fid dari. Nah, fid dari. Rata-rata mengakhirkan mubtada itu, apakah hukum wajib atau terlepas wajib dan apa jaiznya, adalah manakala khabarnya syubul jumlah. Itu rata umumnya. Syubul jumlah. Iya. Nanti ada bentuk lain, isi faham dan sebagainya. Tapi saya sarankan apa? Coba baca buku Nahwu, karena waktu kita sini sangat terbatas. Baik. Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang sama. Baik, pesan singkat. Jazakumullahu khairah. نقتفي بهذا القدر. طيب جزاكم الله خير الجزاء على حسن اشتراككم في هذا الدرس واستماعكم. جزاكم الله خير الجزاء. Kita tutup dengan doa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.